Nah sekarang ini yang tadi sempat anak isyaratkan, di dunia maya muncul channel-channel fitnah yang tuduhannya senada dengan tuduhan asatidzah kepada ma'had kita. Insyaallah lebih ringkas atau lebih rincinya kita akan terus hari-hari ke depan ini akan lebih merinci lagi tentang permasalahan, baik tentang COVID-19 dan penerapan protokol terkaitnya maupun tentang isu sosial media yang beredar terus dan diedarkan sekaligus melahirkan penyikapan-penyikapan yang ekstrim terhadap Ma'had Jember, penyikapan-penyikapan yang berlebihan terhadap Ma'had Jember, yang kami yakin kalau ulama mendengar mereka akan sedih dengan perbuatan ini semua. Kalau Anda tidak bisa mendatangkan dalil atau bukti dan sebab dari jarah ini, kenapa dijarah, maka umat akan memandang Anda telah membolimin mereka. Anda telah menjatuhkan kredibilitas mereka, kredibilitas agama mereka, akidah atau manhaj mereka, tanpa ada dalil yang benar, tanpa ada bukti yang benar. Maka Anda wahai syekh akan tertuduh di hadapan manusia ini. Tertuduh Anda sebagai zalim, Anda muta'addi.